cintaku padamu, ku telah lelah ikuti jalanmu. Sepertinya kita tak mungkin bersatu. Kau dan aku semakin menjauh, hatimu pun semakin membeku. Tapi rasa ini tak pernah kuat.